dengan bagai membakar bumi ini. Gelisah sejuta umat di dalam menanti turunnya hujan. Jerit lapar berhema, ratap dan tangis serta doa. Nada putus berucap dari segelintir orang beriman. Air mata pun mengalir, mata air yang mengering, hangus gersang bumi ini. Jagain bumi ini, jagain setetes. sang